adik-adik dan anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Purbalingga, Darussalam, Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahmatullah, serta para pendengar via Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Usman TV, Hasan TV dan yang lainnya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang malam yang mulia ini, termasuk ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, kita kembali bertemu untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Dan pembahasan kita masih pada bab Al-Mubadarah ilal Khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan, sampai pada hadis kedua dari bab tersebut, yaitu ketika dikisahkan oleh Abu Sarwa'ah bahwa suatu saat beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat asar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan salam dalam salatnya, beliau bergegas bangkit menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun heran dengan kejadian tersebut, sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau melihat sahabat pada keheranan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan bahwa dia ingat ada sepotong emas atau perak sedekah yang harus segera dia bagi, tapi belum dia bagi, belum beliau bagi. Dan beliau tidak ingin emas atau potongan perak sedekah tadi yang merupakan kewajiban menghalangi kegiatan ibadah dia yang lainnya. Ini menghalangi kekhusyuan dalam beribadah. Baik, kemarin sudah kita bahas perkataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang untuk melangkai jamaah yang lain ketika selesai sholat, kalau memang ada apa? Hajat. Ya, kalau memang ada hajat. Ya. Beda halnya kalau di awal atau akan mengerjakan apa? Sholat. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kejadian seorang yang melangkah-langkahi jamaah yang lain, ya, untuk masuk ke dalam shaf di waktu salat Jumat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijlis faqad adzait." Wahai bapak, duduk. Sesungguhnya Anda telah mengganggu orang-orang lain. Baik. Kemudian dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, "Wa fi hadzal hadis," dalam hadis ini, "dalilun ala anna Rasulillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ghairihi minal bashar." Hadis ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti halnya manusia yang lain. Beliau manusia atau bukan? Manusia, ya kan? Dan beliau seperti halnya manusia yang lain. Yalhaquhun nisyan, terkadang lupa. Dia punya kewajiban bagi apa? Zakat. Ada harta zakat, terlupa beliau bagi, lupa beliau. Wa annahu yansa kama yansa ghairuhu, dia bisa lupa sebagaimana yang lainnya juga lupa. Wa idza kana sallallahu alaihi wasallam yansa ma kana ma'luman indahu min qabl, apabila ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa lupa atas sesuatu yang tadinya dia tahu. Dia bisa lupa atas sesuatu yang tadinya sudah dia ketahui. Ini dia tahu di rumahnya ada potongan apa? Emas, ada potongan perak, sudah tahu beliau. Tapi ternyata bisa lupa. Kalau sesuatu yang sudah beliau ketahui saja bisa lupa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fa innahu kadzalika min babi aula yajhalu ma lam yakun ma'luman indahu min qabl. Maka terlebih lagi tentu beliau tidak mengetahui sesuatu yang memang tadinya tidak beliau ketahui. Bisa difahami. Jadi kalau yang sudah beliau ketahui saja bisa lupa, apalagi yang belum beliau ketahui, namanya lupa atau bukan itu? Bukan lupa. Tidak seperti kita ditanya, gimana? Lupa. Lah dulu belum pernah hafal. Belum pernah hafal tapi ngaku lupa, ya kan? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa atas sesuatu yang pernah beliau ketahui, itu wajar. Kita juga demikian. Beliau juga terkadang demikian, ya. Apalagi yang belum beliau ketahui, apa itu? Perkara gaib. Maksud Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu apa? Perkara gaib. Wong yang sudah beliau ketahui saja lupa, apalagi yang memang belum tahu. Makanya dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kama qala Allahu ta'ala lahu, sebagaimana firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, qul, katakanlah, la aqulu lakum indi khazainullah, katakanlah, la aqulu lakum, aku tidak pernah berkata kepada kalian bahwa aku menguasai perbendaharaan ilmu-ilmu gaibnya Allah. Tidak pernah aku mengatakan itu kepada kalian. Wala a'lamul ghaiba, aku enggak tahu perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku juga tidak pernah mengatakan pada kalian bahwa aku adalah apa? Malaikat. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada para hamba Allah bahwa dirinya tidak tahu perkara yang gaib. Ini setingkat siapa? Rasul. Lah kalau ada orang di zaman sekarang setingkat sahabat juga tidak ngaku tahu yang gaib, kira-kira gimana itu? Jelas bohong. Itu dajjal minad dajjalah. Itu adalah salah satu dajjal. Jadi kalau ada orang ngaku tahu perkara yang apa? Gaib. Itu adalah termasuk dajjal. Dajjal itu artinya apa? Pendusta. Ya, dia adalah termasuk apa? Pendusta. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh umumkan, saya enggak tahu, enggak pernah saya berkata pada kalian bahwa saya mengetahui perbendaharaan-perbendaharaan Allah yang tidak diketahui oleh orang lain. Saya juga tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa saya mengetahui ilmu gaib. Saya juga tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya saya malaikat. Diumumkan. Kok ada orang di zaman sekarang mengumumkan? Ya, bisa mengetahui barang yang hilang. Ya, dan yang lain? Lain. Tahu nasib, ya, dan yang lain-lain, keberuntungan, dan yang lain-lain. Pak, ini namanya adalah kebohongan. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa fi hadza qat'us sabil 'ala man yaltaji'una ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi muhimmatihim wa mulammatihim wa yad'unahu. Di sini berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memutus kesempatan untuk orang-orang mengadu kepada beliau. Jadi keras banget suaranya, jelas enggak? Yang jelas atau malah menggema? Jelas. Nah, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memutus, enggak ada lagi kesempatan untuk nanti sepeninggalku aku sudah wafat, lah kok malah ngadu padaku, enggak ada. Wong ketika hidup saja beliau sudah mengumumkan, saya enggak tahu yang gaib, saya enggak tahu tentang perbendaharaan Allah, saya bukan malaikat. Apalagi ketika beliau sudah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Memang beliau hidup, ya, para anbiya tentunya hidup di alam barzakh. Tapi tentu kehidupan mereka dan juga kehidupan orang-orang mukmin yang lainnya di alam barzakh berbeda dengan kehidupan kita sekarang di dunia. Ya. Tapi di ayat ini berarti sudah diputus kesempatan untuk ngadu-adu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon hajat, minta pertolongan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah meninggal dunia. Fa inna haula min a'daihi. Justru orang-orang yang masih saja mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sudah meninggal dunia, hakikatnya mereka adalah musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah musuhnya siapa? Musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pingin jadi orang dekatnya. Ya, dengan mengadukan masalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hakikatnya mereka menyelisihi pengumuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyelisih Rasulullah berarti siapa? Musuhnya, bukan kekasihnya. Laisu min awliyaihi, bukan wali, bukan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bukan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu alaihi salatu wassalam, law kana hayyan lastatabahum. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam seandainya masih hidup pasti akan minta mereka untuk taubat. Ketika hidup saja beliau tidak mengatakan tidak mampu. Ya, saya tidak mengetahui yang gaib. Kok ketika beliau meninggal malah seakan-akan diyakini tambah apa? Tambah sakti. Begitu kadang. Orang ketika hidup biasa, begitu mati dianggap semakin apa? Semakin sakti. Ini sangat disayangkan, ya. Wong ketika hidup saja dimintai tolong terbatas. Satu contoh misalnya kita punya mobil mogok. Ya. Kita undang ustaz kita, ustaz tolong dorong ustaz. Ustaznya, ya kalau saya sendirian ya enggak kuat. Tiba-tiba esoknya ustaznya meninggal dunia. Ya. Kemudian menganggap ustaznya lebih sakti daripada ketika hidup. Datang ke kuburannya, ustaz tolong dorong mobil saya ustaz yang mogok. Kan semakin tidak mungkin loh. Ketika hidup saja tidak bisa dorong, apalagi ketika sudah meninggal dunia. Ini akidahnya orang orang Jawa itu ya begitu itu. Bener, maksudnya akidah yang bener sebetulnya. Wong mati ora merubah. Nek obah meteni bocah, namanya orang mati udah enggak bisa apa-apa sudah. Tapi karena fitrah yang dibetot-betot sama setan itulah akhirnya apa? Memiliki pemahaman yang apa? Yang menyimpang, ya. Dikrisi sama setan. Setannya mendo-mendo mimpi, masuk ke dalam mimpi orang tertentu, mewujudkan dirinya menjadi ustaz yang tadi, ya. Kemudian mengatakan dalam mimpinya, saya itu sekarang bisa dorong mobil. Ini contoh sederhana saja, nggih. Contoh sederhana, ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jelas tidak mengingkari bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sendirilah yang mengumumkan, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa saya ini tidak tahu perkara yang gaib. Saya bukan malaikat. Malaikat kekuatannya luar biasa. Saya terbatas, saya manusia biasa. Tidak menutup kemungkinan kekuatan beliau memang melebihi kekuatan manusia biasa. Ketika perang Khandaq misalnya, beliau diminta tolong oleh para sahabat. Ketika para sahabat kesulitan untuk apa? Memecahkan batu. Enggak ada sahabat yang kuat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam turun tangan. Dengan berapa kali pukulan batu itu hancur? 3 kali pukulan. Masya Allah, kuat memang. Akan tapi beliau sudah umumkan, saya tidak seperti malaikat, saya tidak mengetahui yang gaib. Makanya kalau ada orang datang setelah beliau meninggal masih meminta-minta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus kalau kita melewati kuburan makam beliau, apa yang kita lakukan? Salam, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Kalau misalnya kita diberi taufik kemudahan oleh Allah, bisa jalan-jalan, melakukan umroh ke tanah suci, kemudian diberi kesempatan oleh Allah ziarah kota Madinah, maka jangan lewatkan kesempatan untuk berziarah ke siapa? Ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk wis tekan Masjid Nabawi kok tidak ziarah sekalian? Maka ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya berziarah kepada makam secara umum mengingatkan kita kepada apa? Kematian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu memang aku pernah melarang kalian untuk menziarahi apa? Kubur. Ini ketika keimanan kalian belum apa? Belum kuat. Fal'ana fazuruha. Sekarang ziarailah kubur. Silakan berziarah kubur. Li'annaha tudzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan apa? Kematian. Jadi niat ziarah kubur adalah untuk apa? Mengingat kematian, bukan mengingat hajatnya. Wah, saya belum dapat jodoh, tak ziarah biar dapat jodoh. Bukan untuk mengingat hajat, tapi mengingat apa? Kematian. Maka kita datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang letaknya di pojok sebelah kiri, ya, Masjid Nabawi. Maka lewat di situ, kemudian Anda mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya Umar. Lewat. Karena makamnya 3. Ya. Mustaqanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling dekat ke arah kiblat. Kemudian setelah itu disusul mustaqa sahabat Abu Bakar. Leres nggih mustaqa nggih. Terus disusul mustaqanipun Umar bin Khattab. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mustaqanya kepala Abu Bakar di arah pundaknya. Kemudian ke para Umar, turun lagi ke arah pundaknya siapa? Abu Bakar. Makanya urut. Itu yang dilakukan oleh putra Umar, Abdullah bin Umar. Seorang yang paling mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di situ, dia mengucapkan salam seperti itu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya abadi. Semoga salam tercurah kepadamu wahai utusan Allah, semoga salam tercurah kepadamu wahai Abu Bakar, semoga salam tercurah kepadamu wahai bapakku, ayahandaku. Kemudian beliau lewat. Kalau mau panjang juga boleh, assalamu alayka ya Rasulullah, qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasarta hadhihi al-ummah, dan seterusnya. Tidak ada masalah. Tapi yang intinya adalah assalamu alayka ya Rasulullah, atau assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Kita ucapkan salam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan kepada setiap siapa saja yang mengucapkan salam dan salawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kembalikan ruhnya ke jasadnya untuk membalas salamnya. Ya. Sallimu alayya bersolawatlah kepadaku. Lafaz hadisnya saya kurang ingat, ya. Salawatlah kalian kepadaku. Sesungguhnya salawat kalian itu akan dipampangkan kepadaku dimanapun anda atau kalian berada. Ya, perbanyaklah salawat kepadaku. Jadi kalaulah kita tidak bisa mengucapkan salam di depan makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang selanjutnya, ya. Kemudian di dalam hadis ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa fi hadzal hadis aidan dalilun ala syiddatil amanah wa idhamiha. Di dalam hadis ini terkandung faedah, yaitu syiddatil amanah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang amanah, ya, memegang amanah. Untuk sikap beliau mengajarkan kepada umatnya, ya, untuk kita berpegang pada amanah. Wa annal insan idza lam yubadir bi adaiha fa innaha qad tahbisuhu. Dan seseorang itu kalau tidak segera menunaikan amanah, terkadang amanah itu justru akan menghalangi dia. Jadi kepikiran terus. Ya, jadi kepikiran terus. Maka kalau ada amanah, segera apa? Ditunaikan. Ya, kalau ada amanah segera ditunaikan supaya tidak apa? Kepikiran. Ya, supaya tidak kepikiran. Walihada qala fakarihtu an yahbisani. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak suka kalau amanah itu nanti, itu berupa potongan emas dan perak yang ada di rumah beliau, akan menghalangiku dari kekhusyuan dalam ibadah. Wa idza, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, wa idza kana hadza fil amanah, ini dalam hal amanah, fakadzalika aidan fid dain, maka demikian juga dalam masalah apa? Hutang. Bahasa Jawane napa? Utang. Ya. Kalau amanah saja seperti itu harus segera ditunaikan, hutang pun demikian. Kita kalau punya hutang bagaimana rasanya? Yang udah pernah hutang loh, yang belum pernah hutang ya alhamdulillah. Yang sudah pernah hutang, misalnya belanja kurang 500. Ya, beli mendoan. Sekarang 1000 dapat berapa? Yang mentah loh. 1500 dulu 2 ya, sekarang 1003. Berarti ada kenaikan harga. Kok tahu Ustaz? Wong saya sampai dikatakan napa mboten bosen Pak mendoan terus. Makanan wajib orang apa? Orang Purbalingga. Jadi kurang uangnya 500. Mungkin bagi sebagian kita lah 500 ngisuk bayangkan kelingan. Besok aja kalau ingat. Tapi kalau kita mungkin karena sebagian panjenengan mungkin tidak biasa hutang, 500 beban. Sama tukang parkir, bapak-bapak yang ngatur parkir, Masya Allah, harusnya bayar. Ternyata lupa bawa uang. Kita kasih 100 ribu, sudah Pak, besok aja. Ya, kita manut, besok aja, bukan 100 ribu terus dikasihkan, itu kan, Masya Allah. Akhirnya kadang kepikiran, oh iya, saya belum bayar kepada bapak itu. Dia nggak nerima bayaran kita karena tidak punya uang kembali. Mungkin kepikiran. Nah, itu yang merasakan hutang. Apalagi kalau hutangnya semakin apa? Besar. Tentu akan semakin apa? Kepikiran. Nah, amanah, hutang itu sama. Kadzalika aidan fid-dain. Demikian juga masalah hutang. Yajibu 'alal insan an yubadira bi qada'i dainihi idza kana halan. Maka wajib bagi seseorang untuk segera melunasi hutangnya kalau memang sudah tiba waktunya. illa ayasmaha lahu sahibud dain, kecuali kalau yang menghutangi memberi apa? Toleransi, ya. Fala ba'sa an yuakhir, maka enggak masalah dia itu apa? Mengundurkan tagihan tanggal 1. Tanggal 1 Muharram. Begitu tiba tanggal 1 ternyata belum ada apa? Uang untuk bayar. Kita datang kepada orang tadi, bukan kok malah selintat selintut orang rawani ketemu, ya. Katakan kepada beliau, kepada orang tadi, mohon maaf, sesuai janji harusnya saya tanggal 1 Muharram, tapi Allah takdirkan, qaddarallahu wa masya'a fa'al, saya belum punya kelebihan rezeki untuk membayar apa? Utang. Bagaimana kalau saya mohon diundurkan? Oh, enggak apa-apa. Insyaallah enggak apa-apa. Nanti kalau sudah ada kelonggaran silahkan dibayar. Ternyata tengah bulan belum melonggar juga. Kita datang lagi, mohon maaf ternyata. Oh, enggak apa-apa. Insyaallah khair. Nanti kalau ada kelonggaran tanggal 1 tolong dibayar. Tanggal 1 belum ada lagi. Masya Allah, ya sudah apa-apa. Kalau sudah dapat toleransi begitu enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah insyaallah taala. Baik. Amma idza kana lam yusmah lahu. Adapun kalau tidak diberi toleransi, fa innahu yajibu alaihi al-mubadaratu li adaihi. Maka dia wajib untuk segera mengusahakan pembayarannya. Ustaz, bayar dari mana? Loh, punya barang toh? Punya barang yang bisa dijual. Karena hutang itu tanggungan berat. Ya, punya barang. Cincinnya didol dhisik nggo bayar utang misalnya begitu. Atau anting-antingnya dijual dulu untuk bayar hutang. Atau mungkin ada perabotan yang layak untuk dijual untuk bayar hutang. Kalau memang dipaksa. Tapi biasanya orang itu kalau dibilang baik-baik, dia akan memberikan apa? Toleransi. Kecuali orang yang biasanya berhutang tapi membuat apa? Masalah. Itu biasanya sulit untuk dapat toleransi. Karena sudah terkenal suka bikin apa? Masalah. Biasanya orang minta toleransi enggak. Kalau bisa cepat dibayar. Ya. Karena sudah tahu ini orang suka bermasalah dengan orang lain juga demikian, dengan si fulan juga demikian, dengan fulan juga demikian. Makanya biasanya kalau yang ini minta toleransi sulit. Begitu. Nah, tinggal mengusahakan apa yang bisa kita usahakan. Karena hutang itu urusannya akan sampai akhirat. Kalau tidak dilunaskan oleh yang menghutangi. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Qalu hatta ulama, sampai-sampai ulama rahimahumullah qalu, mereka berkata, inna faridatal haji tasqutu ala man alaihi dainu hatta yuaddiyah. Sesungguhnya kewajiban haji itu gugur atas orang yang memiliki hutang. Ya, sampai dia membayar hutangnya. Sekarang haji bayarnya berapa? 50 ya misalnya. 50. Dia sudah punya uang 50 ini masya Allah. Tapi ternyata dia mau daftar haji. Tapi ternyata dia punya hutang. Hutangnya 30 juta. Harus bayar haji dulu atau bayar hutang dulu? Dia bayar hutang dulu. Ya, dia bayar hutang dulu. Akhirnya uangnya tersisa berapa? 20 juta. Sudah wajib haji lagi belum? Belum. Terus dosa atau enggak? Enggak dosa. Karena memang dia wajib bayar hutang. Ya, dia wajib bayar hutang. Kalau dirinci mungkin panjang ya. Oh, kecuali kalau orangnya membolehkan, ya, silahkan dipakai untuk haji dulu. Kita bicara yang sudah jatuh apa? Tempo. Ya, yang sudah jatuh tempo. Ya. Li'anna daina amruhu azim. Hutang itu masalah yang besar. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qila an yaftahallahu alaihi al-futuha idza ji'a ilaihi birrajul sa'ala hal alaika dain hal alaihi dain. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dikatakan apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan ya, memberikan kemenangan sehingga mendapatkan apa rampasan-rampasan perang, kemudian apa namanya datang kepada dia perbendaharaan, perendaan, rampasan-rampasan perang. Maka beliau pun bertanya apabila datang kepada seseorang, hal alaihi dain, ini si fulan ini punya hutang atau tidak. Fa in qalu la taqaddama wa shalla. Jadi kalau ada yang meninggal ya, kemudian ada yang tadi mau disolati, ya kan? Ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini orang ini punya tanggungan hutang atau enggak? Ya, kata ketika para sahabat mengatakan, oh enggak punya, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan. Tapi kalau beliau bertanya tentang seseorang yang meninggal, kemudian setelah itu ditanya, apakah orang ini punya tanggungan hutang? Maka sahabatnya mengatakan, oh ada ya Rasulullah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallu ala sahibikum. Kalian silahkan solati teman kalian. Dan beliau tidak mau nyolati. Dan beliau tidak mau nyolati. Ini menunjukkan bahwasanya hutang ini urusannya berat. Kalau amanah saja harus segera dilakukan, hutang pun harus segera dibayarkan. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh, wa ma'al asaf, sangat disayangkan, al-an tajid kathiran minan nas alaihi dain wa huwa qadirun alal wafa. Di zaman sekarang ini kita dapatkan banyak sekali orang-orang yang memiliki tanggungan hutang dan dia mampu untuk membayarnya, ya. Walakinnahu yumatilu, akan tapi dia nunda-nunda. Dia menunda-nunda. Waliyadzubillah. Naudzubillah min dzalik. Waqad sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nunda hutang oleh orang yang mampu untuk membayar itu adalah kezaliman. Dan ingat, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Apa itu menunda hutang? Ya sama. Utang ke warung sayur, padahal mampu bayar. Kung teni ulan ngarep. Padahal saat itu bayar bisa. Apalagi misalnya SPP anaknya. SPP anaknya itu adalah untuk makan si anak kita. Kita sudah mampu, ada uangnya. Tapi ditunda-tunda, itu zalim itu namanya. Ya, itu pengalaman anu Ustaz, SPP nunggak juga ternyata masih bisa makan. Ih, makan uangnya siapa itu? Ya. Kayaknya hati-hati yang menyekolahkan anaknya. Mintalah kepada Allah untuk dimudahkan membayar biaya mereka. Ya. Oh, itu pahala ya bapak-bapak dan ibu-ibu, pahala itu. Bayar SPP itu berpahala, enggak rugi. Ya, kenapa? Karena kita membiayai anak kita, makan dia, pendidikan dia, enggak akan sia-sia insyaallah. Menundanya padahal kita punya uang, zalim. Ya, menunda padahal kita punya, zalim. Maka kalau bapak-bapak yang punya anak ya, sudah sekolah, mondok misalnya, segera dibayar. Kalau memang punya kelebihan harta, lunasi satu tahun. Ya, lunasi satu tahun. Kenapa? Sambil berharap, ya Allah, mudah-mudahan anakku kerasan selama setahun ke depan lagi. Ya, jadi ada harapan dengan membayar setahun, oh mudah-mudahan anakku nanti sudah kerasan setahun lagi. Nanti bayar lagi setahun, mudah-mudahan kerasan setahun lagi. Itu harapan namanya. Ya, harapan. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya insyaallah. Kecuali yang memang ada kesulitan, maka la lauma alaihi, tidak tercela. Kalau memang ada apa? Kesulitan. Terus caranya bagaimana? Minta pada Allah. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Ada sebagian bapak, enggak tahu hadir di sini atau enggak, cerita kepada saya tentang anaknya. Mudah-mudahan kalaupun dia mendengar, ini semacam pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah beliau. Dia punya beberapa anak di pondok. Karena memang tidak mampu, SPP-nya nunggak selama mungkin 2 tahun atau apa, saya lupa. Sementara anaknya harus melanjutkan sekolah di waktu yang sama. Boleh dikatakan, kemudian tiba masa pandemi, Allahu Akbar, pekerjaannya hilang. Ya. Masya Allah. Akhirnya tidak ada cara lain, dia cuma berdoa. Dan menggarap sawah seadanya. Dia berdoa kepada Allah. Jadi dia bingung mau bayar pakai apa. Ijazah si anak belum boleh diambil. Kalau ijazah itu sih mungkin masalah apa? Nanti ditunda pun tidak ada masalah. Tapi dia punya hutang. Ya, 2 tahun kalau nggak salah belum bayar SPP. Sementara anaknya mau bersekolah di tempat yang lain. Kalau tidak salah dia sebutkan diterima di kota Madinah. Ya, harus ya, anak yang pertama harus membayar apa biaya periksa apa PCR. Saat itu kan PCR. Qadarullah anaknya itu di PCR positif. Kemudian di karantina, PCR lagi positif lagi. Berapa kali PCR? PCR harganya kan mahal sekali saat itu. Saat itu loh, saat lagi menjamurnya PCR, masyaallah. Ya. Jadi untuk bayar seperti itu, sama utang tanggungan anak, sama anak mau masuk sekolah, bingung dia. Pokoknya tidak ada cara lain, berdoa kepada Allah. Dia mulai cangkul sawahnya, dia tanami sawahnya, tidak seberapa. Tiba-tiba ada telepon berdering untuk dia, ini masya Allah. Ini kisah nyata. Kemudian ternyata teman lamanya. Fulan, Abu Fulan, gimana kabar kamu gini. Gimana? Kamu ada tanggungan apa dalam masalah harta? Ya akhirnya cerita. Saya punya tanggungan sekian, mungkin 30 juta lebih. Oh ya, bismillah insyaallah. Anu, besok saya kirim. Lunas semuanya masyaallah. Dalam waktu berapa menit? Sekian menit saja. Makanya doa. Kalau memang kita enggak mampu, kadang mungkin uang kita itu nyekolahkan anak itu enggak masuk hitungan. SPP 2 juta misalnya. Penghasilan 1,5 juta. Lah yang 500. Toyib yang 500 ketemu. Lah sing anak bojone ngomah. Masya Allah. Rezeki itu enggak ada hitungannya. Allah yang nanggung. Makanya pasrahkan semuanya pada Allah, berdoa pada Allah supaya kalau yang punya hutang diberi kelunasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Demikian sekilas tentang hadis ini, bersegera untuk melakukan apa? Kebaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hadis-hadis yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.